Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idza alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih bisa beraktivitas melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas peperangan-peperangan yang terjadi di masa para khulafaur rasyidin ridwanullah alaihim ajmain. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah memasuki pembahasan tentang perang Yarmuk. Telah kita sebutkan bahwa ketika itu pasukan Romawi dengan pasukan sejumlah 240.000 pasukan mendekati Yarmuk. Mereka dipimpin oleh panglima mereka yang bernama Theodor. Dan ketika itu pasukan kaum muslimin jumlahnya sangat kecil sekali apabila dibandingkan dengan pasukan Romawi. Ya, apabila pasukan Romawi itu berjumlah 240.000 pasukan, pasukan kaum muslimin hanya sekitar 4.000 sampai 45.000 saja. Dan mereka dipimpin oleh sahabat yang mulia Khalid bin Walid, Saifullah, yang dipedangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan pula bagaimana strategi Khalid bin Walid untuk menghadapi pasukan Romawi yang demikian besar. Beliau radhiyallahu anhu membagi-bagi pasukan menjadi batalion-batalion yang disebut sebagai Kurdus, di mana satu Kurdus terdiri dari 1.000 personel. Ya, beliau membagi sekitar 40 Kurdus yang beliau jadikan pasukan beliau sekitar 40 Kurdus. Kemudian juga beliau membagi sektor-sektor, ya. Jadi pasukannya dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian inti, kemudian ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada pasukan yang mobile yang tugasnya adalah untuk mengintai dan menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak yang lain. Dan ada juga yang berada di bagian belakang, ya, bagian administrasi, bagian yang berfungsi untuk menambah atau memperkuat mentalitas pasukan. Ya, ini 5 bagian pasukan yang ada di pasukannya Khalid bin Walid. Jadi ada pasukan inti, sayap kanan, sayap kiri, pasukan pengintai, dan juga bagian belakang yang berfungsi untuk memompa semangat pasukan kaum muslimin. Dan telah kita sebutkan juga bagaimana upaya para sahabat yang ikut berperang ketika itu, ya, untuk memompa semangat kaum muslimin. Ya, ada Abu Sufyan bin Harb, demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Ubaidah bin Jarrah, demikian juga Mu'ad bin Jabal, demikian juga Amr bin Al-As, ya, mereka berpidato di hadapan pasukan untuk membakar semangat mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, perang Yarmuk ini masyaallah ya, perang yang diikuti oleh kurang lebih 1.000 sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi dari 40.000 pasukan atau 45.000 pasukan kaum muslimin, 1.000-nya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih istimewa daripada itu ya, 100 di antara mereka adalah para veteran perang Badar. Ya, 100 di antara pasukan kaum muslimin ketika itu adalah para veteran perang Badar. Baik. Maka kemudian bagaimana? Sekarang kita sudah berbicara tentang pasukan kaum muslimin. Bagaimana pasukan Romawi? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa ketika itu ya, pasukan Romawi mereka datang dalam jumlah yang besar dan bangga sekali dengan jumlah mereka yang demikian besar. Syekh Ali As-Salabi, ya, ketika beliau menceritakan tentang bagaimana berkecamuknya perang Yarmuk ini, beliau mengatakan, akbalati Rum fi khuyala'iha wa fakhriha. Maka ketika itu pasukan Romawi datang dengan penuh kesombongan, ya, dengan penuh keangkuhan. Waqad saddadi aktor tilkal buq'ah sahlaha wa wa'ruha. Dan ketika itu saking besarnya pasukan Romawi, semuanya menutupi lembah Yarmuk. Ya, baik daerah yang pasukannya itu menutupi kawasan yang ada di tanah lapangnya. Tanah lapangnya mereka penuhi. Demikian juga daerah-daerah yang berbatu, ya, daerah-daerah yang tidak enak untuk diinjak, itu semuanya diliputi oleh pasukan Romawi, saking banyaknya mereka. Antum bisa bayangkan, ya, sejumlah 240 ribu di satu tempat. Ya. Faka'annahum gumamatus sauda. Ya, seakan-akan mereka itu adalah awan-awan hitam. Ya, awan hitam yang datang bergulung-gulung. Qala yasihuna bi aswatin murtafi'ah. Mereka berteriak-teriak dengan suara yang tinggi. Wa ruhbanuhum yatluna al-injil. Kemudian rahib-rahib mereka membacakan Injil. Ya, membacakan Injil. Untuk apa? Wa yahuthunahum 'alal qital. Untuk mendorong mereka berperang. Ya. Jadi sama dengan kaum muslimin, ya. Orang-orang zaman dahulu mereka berperang dengan motif agama, ya, sehingga yang memberikan semangat kepada mereka adalah para pemuka agama. Baik itu di pihak kaum muslimin, demikian juga di pihak Nasrani, ya, di pihak orang-orang Romawi. Maka rahib-rahib mereka membacakan ayat-ayat Injil untuk memompa semangat pasukan Romawi. Wa nazalatir Rum al-waqah qariban min al-Yarmuk. Kemudian ya, berhentilah pasukan Romawi di suatu tempat yang berada di dekat Yarmuk. Wasoral wadi khandaqan alaihim. Maka seakan-akan lembah Yarmuk itu seperti parit bagi mereka. Wata'abba'u Rum bistikhdami uslubin faradis fi khattain. Kemudian orang-orang Romawi menerapkan strategi, ya, sporadis, sama seperti kaum muslimin. Jadi karena kalau pasukan itu demikian besar, gak bisa dijadikan satu komando, dia harus dipisah-pisah. Maka apa yang dilakukan oleh kaum muslimin pun dilakukan oleh orang-orang Romawi. Fi khattain. Namun apa yang dilakukan oleh Romawi, mereka membuat dua barisan. Jadi ada dua barisan. Qulu khamsatin fi da'irah, ya, yusallu bainahuma wa bainal khamsah, khamsatil ukhra fasil. Ya, setiap lima regu berkumpul. Kemudian di antara regu-regu, ya, setiap lima regu berkumpul menjadi satu kelompok. Kemudian setiap kelompok itu dipisah, ada jaraknya, ada jarak pemisah di antara mereka. Thumma ya'ti al-khattu tsani wara'a firyat al-khattil awwal. Maka kemudian disusunlah barisan yang kedua. Mereka yang berada di sela-sela, ya, jarak yang kosong pada barisan yang pertama. Jadi lima regu berkumpul jadi satu kelompok, kemudian berkumpul lagi, lima regu jadi satu kelompok. Nah, mereka kemudian membuat jarak antar pasukan. Nah, kemudian barisan yang kedua menutupi jarak ini. Nah, tuh bisa lihat, mungkin minta tolong. Oke. Nah, seperti ini kira-kira, ya. Jadi susunan pasukan Romawi, ya, di barisan pertama, ya, ada jarak antara satu regu dengan regu yang lainnya. Kemudian di belakangnya ada pasukan yang menutupi jarak tersebut. Ya. Kemudian sama seperti pasukannya Khalid bin Walid, pasukannya kaum muslimin, mereka pun membagi-bagi pasukan. Ya, membagi-bagi siapa yang ada di depan, siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Ya, disebutkan oleh Syekh Ali Shallabi, ya, wadba'ar rum fi qitalihim at-tartib at-tali. Maka dalam pertempuran ini pasukan Romawi mengikuti susunan sebagai berikut. Yang pertama ar-ruma fil muqaddamah. Yang pertama pasukan pemanah. Pasukan pemanah berada di depan. Jadi mereka siap-siap, ya, di depan. Pasukan pemanah ada di depan. Wajibuhum, ya, an yanshibul qital. Tugas mereka, tugas pasukan pemanah ini adalah memicu pertempuran. Jadi merekalah yang memulai pertempuran dengan panah-panah mereka. Ya, thumma al-insihabu ilal wara, ya, wa ajniha. Setelah mereka menghabiskan panah-panah mereka, mereka kembali ke belakang. Jadi tugasnya, ya, untuk mengurangi pasukan musuh. Jadi dipanah terus, panah-panah terus, ya, sehingga mereka berkurang. Setelah itu baru mereka mundur ke belakang, bergabung dengan pasukan yang ada di belakang dan yang ada di sayap kiri dan sayap kanan. Kemudian pasukan yang kedua adalah pasukan berkuda, kavaleri, ya. Pasukan kavaleri diletakkan di dua sayap, ya, di janahain, ya, diletakkan di dua sayap, sayap kanan dan sayap kiri. Wajibuhum himayatur rumah hatta, ya, insihabuhum ilal khalf. Tugas pasukan berkuda ini adalah untuk melindungi para pemanah. Begitu para pemanah sampai para pemanah menyelesaikan tugasnya dan mereka berpaling ke belakang. Jadi dikawal pasukan pemanah ini oleh pasukan kavaleri. Ya. Kemudian pasukan yang ketiga adalah al-Faradish, ya, al-Mushah, yaitu pasukan infanteri, ya, pasukan jalan kaki. Wajibuhum, ya, iktiham, ya, pasukan jalan kaki ini atau infanteri ini tugasnya adalah untuk melakukan serangan. Ya. Jadi pasukannya Romawi, pasukan pemanah, ya, di tengah, kemudian pasukan berkuda, pasukan kavaleri itu di kanan dan kiri. Tugasnya adalah untuk menjaga, ya, menjaga pasukan pemanah, melaksanakan tugas mereka. Setelah selesai baru masuk pasukan infanteri dari belakang. Pasukan infanteri ini pasukan jalan kaki. Yang itu harus tahu juga nih istilah militer, ya. Jadi ada pasukan kavaleri, ya, pasukan yang berkuda, ada pasukan infanteri yang jalan kaki. Nah. Qala qaidul muqaddimah jarjah, ya. Maka komandan pasukan yang ada di depan namanya jarjah. Georgia, George, ya. Kalau orang barat nyebutnya George, ya, jarjah. Wa qaidul janahain mahan wa daraj. Adapun pemimpin pasukan pasukan di sayap kiri dan sayap kanan adalah mahan dan daraj, ya, mahan atau bahan. Ya, orang Eropa menyebutnya fahan. Fahan ini nanti ada ceritanya, dialog dia dengan Khalid bin Walid. Jadi Fahan ini mencoba untuk menyogok Khalid bin Walid. Nanti kita akan sebutkan kisahnya. Nah, jadi ini tiga pasukan atau tiga komandan pasukan Romawi. Ya, ada Jarjah atau George, kemudian ada Fahan dan Daraj. Maka sebelum bertempur nih, pasukan sudah siap bertempur ini, ya. Nah, sebagaimana kebiasaan kaum muslimin, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, sebelum pasukan musuh itu diperangi, hendaknya mereka ditawarkan untuk masuk Islam terlebih dahulu. Maka ketika itu pemimpin kaum muslimin pun mendatangi barisan, ya, orang-orang Romawi, ya, untuk bernegosiasi, ya, menawarkan kepada mereka beberapa opsi. Ya, walamma taqaraban nas taqaddama Abu Ubaidah wa Yazid bin Abi Sufyan nahwa jaisy Rum. Tiga pasukan sudah saling berhadap-hadapan, maka majulah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Lihat, pasukan kaum muslimin tidak mengenal rasa takut, ya. Pasukan sudah berhadap-hadapan ini, Abu Ubaidah maju ke depan. Demikian juga Yazid bin Abi Sufyan. Ya, ini saudara laki-lakinya Muawiyah. Dan juga maju Yazid bin Abi Sufyan, ya, untuk menuju pasukan Romawi. Wa ma'ahuma Dirar, ya, Ibn al-Azwar. Yang bersama mereka ketika itu adalah Dirar bin Azwar wal Harith bin Hisham dan juga Al Harith bin Hisham. Ya, fanadaw innama nuridu amirakum linajtami'a bihi. Kemudian mereka pun menyeru kepada pasukan Romawi, innama nuridu amirakum, ya, kami menginginkan pemimpin kalian, komandan kalian, agar kami bisa bertemu dengannya. Agar kami bisa bertemu dengannya. Qala fa'udhina lahum fiddukhuli ala tadarif. Kemudian mereka pun diizinkan untuk menemui tadarif. Kemungkinan ini adalah panggilan lain bagi panglima Romawi, Theodor, panglima tingginya. Wa idza huwa jalisun fi khaymatin min harir. Ketika itu panglima Romawi ini sedang duduk-duduk, ya, di sebuah tenda yang diselubungi dengan sutra. ya, ya bangsa Romawi ini imperium yang sangat besar ya. Ratusan tahun mereka berkuasa di muka bumi. Jadi raja-raja, panglima-panglima mereka itu terbiasa dengan kehidupan yang sangat mewah. Sampai tendanya ya terbuat dari sutra. Maka kemudian para sahabat pun mengatakan kepada komandan pasukan kaum muslimin ini, la nastahillu duhuluha. Ya, la nastahillu duhulaha. Kami tidak menghalalkan atau nustahal, ya, kami tidak dihalalkan untuk memasukinya. Kami tidak dihalalkan untuk memasukinya. Kenapa? Karena kemah tersebut terbuat dari sutra. Kemudian panglima Romawi pun memerintahkan kepada bawahannya untuk membentangkan permadani. Oke, kalau kalian gak mau masuk tenda, ya sudah kita di luar saja. Maka dibentangkanlah permadani. Fa'amarolahum ya bifiroshin bastin min harir. Maka kemudian dia memerintahkan bawahannya untuk membentangkan sebuah permadani. Namun lagi-lagi permadaninya terbuat dari sutra. Ya. Faqalu wala najlis ala hadhihi. Maka para sahabat pun mengatakan, kami tidak mau duduk ya di sini. Ya, di atas permadani yang terbuat dari sutra, ya. Jadi tidak boleh duduk di sesuatu yang terbuat dari sutra. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Hudzaifah bin Yaman rahimahullahu radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati dhahabi wal fiddah wa an naqula fiha wa an lubsil harir wal dibaj wa an najlisa alaih. Dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk minum ya dari wadah yang terbuat dari emas atau perak. Demikian juga beliau melarang kami untuk makan darinya. Ini makan dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an lubsil harir wal dibaj. Ya, melarang kami untuk menggunakan sutra, ya, apapun jenisnya. Mau itu yang halus maupun yang tebal, yang murah maupun yang mahal, semuanya dilarang. Wa an najlisa alaihi. Demikian juga beliau alaih salatu wassalam melarang kami untuk duduk di atasnya. Jadi para sahabat tetap konsisten menjalankan perintah Nabi alaih salatu wassalam. Yang demikian tidak halal bagi kami. Unzuru barakallahu fikum. Ya kalau kita lihat, ya ini kan para sahabat kan sedang membawa misi. Sebagian orang mungkin akan berpikiran, kan yang penting misinya itu tersampaikan. Ya toleran dikit lah ya. Tidak apa-apa duduk sebentar di atas apa di atas sutra. Tapi kita bisa lihat bagaimana para sahabat memegang prinsip Nabi alaihi salatu wasalam, prinsip yang diajarkan atau ajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak boleh duduk di atas sutra. Maka mereka pun tidak duduk di atas sutra yang dibentangkan di hadapan mereka. Dan ketika mereka tetap kukuh berpegang dengan apa yang mereka yakini, maka panglima Romawi yang mengalah. Subhanallah ya. Jadi jangan kemudian mudah mengorbankan prinsip. Jangan mudah mengorbankan prinsip. Lihat bagaimana para sahabat memegang prinsip ya yang haram tetap mereka katakan haram, maka fajala sama'hum haitsu ahabbu. Maka kemudian panglima Romawi pun bersedia untuk duduk dimanapun kaum muslimin ingin untuk duduk. Jadi dia yang mengikuti kaum muslimin. Ya. Qala fatathawadhu 'ala sulh. Maka mereka pun mulai bernegosiasi untuk membuat perjanjian damai. Ya, sebagaimana di dalam Islam, kaum orang-orang ahlul kitab itu ditawarkan 3 opsi. Yang pertama, mereka masuk Islam, ya, mereka masuk Islam, maka mereka mendapatkan hak sebagai seorang muslim dan juga mendapatkan kewajiban sebagai seorang muslim. Hak dan kewajiban mereka akan sama kalau mereka masuk Islam. Baik, dan mereka tidak boleh dizalimi, tidak boleh diperangi. Ini opsi yang pertama. Kemudian kalau mereka tidak mau untuk menerima Islam, ada opsi yang kedua. Kalau mereka tetap ingin berpegang dengan agama mereka, silahkan saja, namun mereka hendaknya membayar jizyah, tunduk dan patuh di bawah kaki kaum muslimin. Ya. Dan kalau mereka tidak mau, opsi yang ketiga, mau tidak mau mereka akan diperangi. Ya. Maka kemudian kedua belah pihak pun bernegosiasi, ya, Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat lainnya bernegosiasi dengan pemimpin pasukan Romawi. Wa raja'anhumus sahabah ba'dama da'uhum ilallahi azza wajal falam yatim madzalik. Akan tetapi mereka terpaksa kembali. Ya, karena mereka sudah mengajak orang-orang Romawi ini untuk masuk ke dalam Islam, namun mereka menolak, tidak mau, ya. Maka kemudian para sahabat pun ya kembali kepada pasukannya. Nah, ini kisahnya Abu Ubaidah dan kawan-kawan, Abu Ubaidah bin Jarrah dan kawan-kawan yang berupaya untuk bernegosiasi dengan pemimpin pasukan Romawi. Nah, di lain tempat terjadi negosiasi pula, ya, antara Bahan atau Fahan ini dengan Khalid bin Walid. Nah, Fahan ini barakallahu fikum, dia bukan orang Romawi. Ya, aslinya dia orang Armenia. Ya, Armenia mungkin antum tahu ya, dahulu merupakan salah satu negara di bawah Uni Soviet ya. Yang kemarin barusan perang juga ya. Perang dengan negara apa kemarin? Ya, enggak tahu. Ya, tapi kalah, Armenianya kalah ya. Nah, mereka sampai sekarang itu masih beragama Kristen Ortodoks ya. Sampai sekarang agamanya masih Kristen Ortodoks dari zaman dulu, dari zaman Romawi sampai sekarang agamanya enggak berubah-berubah. Walaupun sempat dikuasai daerah mereka oleh kaum muslimin, namun mayoritas orang-orang Armenia tetap dengan akidah mereka. Dan mereka ini di mana-mana ya, menyebar di segala penjuru dunia, orang-orang Armenia. Nah, ketika itu Armenia ini berada di bawah kekuasaannya Romawi. Makanya wajar kemudian kalau ada di antara panglima perang Romawi itu berasal dari sana. Ya, disebutkan oleh Al-Walid bin Muslim, ya. Ini kita nukilkan dari Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Anna Bahan talaba Khalidan liyabruza ilaihi fima baina shaffain. Al-Walid bin Muslim menyebutkan bahwa Bahan ketika itu mencari Khalid. Ya, mencari Khalid agar Khalid itu tampil di tengah-tengah kedua pasukan. Jadi pasukan Romawi, pasukan kaum muslimin, si Fahadnya mencari mana Khalid bin Walid. Ya, mana dia? Biarkan dia tampil. Faijtami'a fi maslahatin lahum. Maka Bahan ingin mereka bertemu untuk membicarakan mana yang paling maslahat bagi kedua belah pihak. Faqala Bahan, inna qad alimna anna ma akhrajakum min biladikumul jahd wal ju'. Ini Fahan ini agak kurang ajar juga dia. Dia mengatakan, sesungguhnya kami telah mengetahui tidaklah ada yang mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian melainkan karena kepayahan dan kelaparan yang kalian alami. Subhanallah ya, pelecehan betul ini ya. Tapi antum nanti lihat bagaimana balasan Khalid bin Walid nanti ya. Jadi dilecehkan pasukan kaum muslimin oleh Bahan ini. Kata Bahan, kalian itu keluar dari kampung halaman kalian itu untuk cari makan, ya, untuk cari makan. Ya, falamu ila an a'tiya kulla rajulin minkum asharata dananir. Maka mari kita sepakat, mari kita bersepakat bahwa aku akan berikan kepada setiap orang dari pasukan kalian 10 dinar wa kiswatan wa ta'aman. Demikian juga aku berikan kepada mereka pakaian dan makanan yang mereka perlukan. Kita enggak usah perang, ya. Kalian semua setiap pasukan ada berapa orang? Hah? 40 ribu. Setiap pasukan akan saya kasih 10 keping uang emas. Kemudian saya kasih masing-masing itu 40 ribu pasukan, semuanya dapat pakaian yang bagus dan saya kasih makanan. Tapi enggak usah perang. Kembali. Ya. Fatarjiuna ila biladikum. Ya, setelah kalian saya kasih itu, ya tolong kembali, kita enggak usah perang. Lihat bagaimana Fahan ya mengatakan hal ini di hadapan Khalid bin Walid, ya. Kalian itu keluar, saya tahu kok, kalian itu cuma cari makan, ya. Perang itu cuma buat mengenyangkan perut kalian. Ya sudah, saya kasih uang, saya kasih makanan, saya kasih pakaian yang bagus. Ya. Fa Fa'idha kana minal am al-mukmil ba'athna lakum bimithliha. Dan jangan khawatir, kalau habis, tahun depan saya kasih lagi. Ya, Romawi, ya akhi, kaya ya. Imperium yang sangat sudah berkuasa ratusan tahun ya. Mungkin inventaris negaranya luar biasa ya. Harta yang mereka miliki sudah banyak sekali. Maka Fahan berani nawarkan seperti itu kepada kaum muslimin. Setiap orang dapat 10 dinar, dapat pakaian, dapat makanan. Dan ini ya menjadi hak mereka setiap tahun. Ya, tahun depannya lagi, Fahan ngirim lagi. Fahan ngirim lagi. Tentu kalau kita berada di sana juga kesel juga ya. Dilecehkan seperti itu. Maka antum simak ini. Apa jawaban Khalid Ibn Walid? Ya. Qala, faqala Khalid, innahu lam yukhrijna min biladina ma dzakart. Wahai Bahan, ya, yang mengeluarkan kami dari negeri-negeri kami bukanlah seperti apa yang kau sebutkan. Ghairu anna qaumun nashrabud dima. Wahai Bahan, ya, yang mengeluarkan kami dari negeri-negeri kami karena kami inilah suatu kaum yang suka minum darah. Tentu ini sebuah majas ya, jangan benar-benar haram, enggak boleh minum darah ya. Wa annahu balagala annahu la dama athyab min damir rum. Dan telah sampai kabar kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih lezat daripada darahnya orang Romawi. Ya, al-harbul khida ya, yang namanya peperangan itu tipu daya. Jadi dia membuat gentar si Fahan. Ya, kami keluar bukan karena seperti mana yang kau harapkan, yang kau sampaikan ya. Kami lapar, kami bukan lapar, kami haus. Ya, tapi kami haus darah. Dan darah yang paling lezat itu katanya darah kalian. Bagaimana orang ketika mendengar Khalid Ibn Walid mengatakan hal yang demikian, ya, fajikna lidzalik. Oleh karena itulah kami datang, ya, kami akan meminum darah-darah kalian. Faqala ashabu Bahan, hadza wallahi ma kunna ya nuhaddatsu bihi 'anil Arab. Maka para pengawalnya Bahan mengatakan, demi Allah, ini belum pernah kami dengar sama sekali dari orang-orang Arab. Jadi dahulu orang-orang Romawi itu menganggap orang Arab itu orang-orang yang lemah. Karena memang banyak sekali orang-orang Arab Nasrani yang berada di bawah kekuasaan mereka. Jadi dipandang sebelah mata oleh orang Romawi. Maka ketika Khalid Ibn Walid menyampaikan bahwa kami adalah orang yang haus darah. Dan darah yang paling lezat itu adalah darahnya orang-orang Romawi. Maka gentarlah orang Romawi mengatakan bahwa hal yang seperti ini belum pernah kami dengar dari orang Arab. Khalidlah yang pertama kali mengucapkannya di hadapan kami. Ya, dan ini suatu strategi untuk membuat gentar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Qala walamma takamal al-isti'dad, ya, walam tanjahil mufawadhah, ya, taqaddama Khalid ila Ikrimah bin Abi Jahal wal Qaqa bin Amr wa huma ala mujnibatai al-qalb. Maka setelah semuanya dipersiapkan dan negosiasi tidak berhasil, maka majulah Khalid Ibn Walid menemui Ikrimah bin Abi Jahal dan Al-Qaqa bin Amr. Ketika itu mereka berdua, ya, Ikrimah dan Al-Qaqa bin Amr berada di pasukan inti. Ya, beliau memerintahkan an yansyaba al-qital, agar pasukan memulai pertempuran. Fabadara, ya, yartajazan wada'au, ya, wada'au ila biras. Maka kemudian kedua panglima ini, yaitu Al-Qaqa dan Ikrimah bin Abi Jahal, ya, mereka pun segera bergerak dan berteriak menyuruhkan penyerangan. Fatanazal al-abtal, maka para pahlawan, para pejuang dari kaum muslimin pun mulai, ya, maju, ya, mulai maju. Watajawalu, mereka berhamburan ke sana kemari. Wahamiyatil harb, kemudian bergejolaklah peperangan. Wa qamat ala saq, dan mereka pun saling mempertahankan posisi mereka. Ya. Adapun Khalid Ibn Walid, wa hadha Khalid, ya, ma'a kurdusin minal humah, ya, syuja'an al-abtal baina yadai sufuf. Adapun Khalid Ibn Walid, dia bersama dengan satu kurdus, satu batalion yang terdiri dari para pemberani. Mereka berada di depan barisan. Ya. yatasawaluna baina yadaihi wa huwa yanzur. Maka pasukan-pasukannya Khalid ini, orang-orang terdekatnya Khalid ini, mereka berhamburan ke sana kemari berperang. Wa yab'atsu ila kulli qaumin min ashabihi bima ya'tamidunahu ya minal afa'il. Maka kemudian Khalid bin Walid pun mengirimkan orang-orang terdekatnya ini ya ke setiap pasukan untuk menemui pasukan. Orang-orang terdekatnya inilah yang dijadikan patokan pergerakan mereka. Maju mundurnya mereka itu tergantung dari apa yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya Khalid bin Walid. Wa yudabbirul amral harb atamma tadbir. Maka Khalid bin Walid pun mengendalikan urusan pertempuran ini dengan komando yang terbaik. Dengan komando yang terbaik. Subhanallah ya. Di Khalid bin Walid dan pasukannya berada di tengah-tengah ya, kemudian memberikan komando kepada pasukan untuk bergerak ke depan. Nah, ketika itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi sebuah peristiwa yang monumental ya, di mana salah seorang panglima Romawi ya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kata beliau, wa kharaja Jarjah ahadul umara al-kibar minasof. Ketika perang berkecamuk, keluarlah Jarjah George ya, salah seorang komandan pertempuran ya, dia keluar dari pasukannya. Wastada'a Khalid ibn al-Walid. Kemudian dia pun meminta untuk dipanggilkan Khalid ibn al-Walid. Faja'a ilaihi hatta ikhtalafat a'naqu na'am farasaihima. Maka kemudian mereka pun bertemu sampai kemudian kuda-kuda mereka saling berhadapan. Jadi Khalid ibn al-Walid berhadapan dengan Jarjah. Nah, ketika itu Jarjah bertanya kepada Khalid ibn al-Walid, Khalid, kenapa engkau disebut sebagai Saifullah? Kenapa engkau dipanggil oleh manusia dengan panggilan Saifullah? Apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pedang kepadamu dari langit ya, sehingga engkau dipanggil sebagai pedang Allah? Ya, kita bacakan saja dialognya. Faqala Jarjah ya Khalid, akhbirni ya fasduqni wa la tukadzibni. Wahai Khalid ya, kabarkan kepadaku, sampaikanlah kepadaku dengan penuh kejujuran, jangan sampai engkau berdusta. Fa innal hurra la yakdzib. Karena sesungguhnya ya, orang yang merdeka ini tidak berdusta. Jadi orang kafir pun menyadari bahwa dusta itu merupakan sifat rendahan yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang mulia, yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang merdeka. Wala tukhadi'ni, dan janganlah engkau menipuku. Fa innal karima la yukhadi'u al-mustarsila billah. Ya. Dan janganlah engkau menipuku wahai Khalid, karena sesungguhnya orang yang mulia ya, dia tidaklah tidak akan menipu orang-orang yang meminta keterangan ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta dijelaskan tentang ajaran Islam ya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia mengatakan kepada Khalid ya, Khalid, saya akan bertanya kepadamu beberapa pertanyaan. Tapi tolong jawab dengan penuh kejujuran dan jangan berdusta, jangan kau menipu aku. Ya, orang yang mulia tidak akan berdusta. Apalagi ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan dari Jarjah ketika itu ya, atau George ketika itu ya. Hal anzalallahu ala nabiyyikum sayfan minas sama' fa ataakahu fala tasulluhu ala ahadin illa hazamtahum? Pertanyaan pertama kata dia. Apakah benar Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebilah pedang kepada nabinya dari atas langit, kemudian nabi tersebut memberikan pedang tersebut kepadamu, sehingga tidaklah engkau menghunuskan pedang tersebut, melainkan engkau akan membuat mereka kalah. Illa hazamtahum, kecuali kau akan menghancurkan mereka. Ya, jadi mungkin ini legenda yang beredar di tengah-tengah orang Romawi bahwa Khalid itu pegang pedang yang jatuh dari langit. Ya, Nabi mendapatkan pedang dari Allah Subhanahu wa taala yang jatuh dari langit kemudian diberikan kepada Khalid bin Walid. Maka Jarjah di sini mengkonfirmasi, apakah benar Nabi kalian diberi pedang dari langit kemudian pedang itu diberikan kepadamu sehingga tidak ada seorang pun yang kau hadapi melainkan dia akan mengalami kekalahan? Qala la. Maka Khalid jujur, ya. Khalid mengatakan tidak. Qala fabima sumita saifallah. Maka kenapa, lantas kenapa engkau dipanggil sebagai pedang Allah? Apa sebabnya, wahai Khalid? Kalau bukan karena pedang yang diturunkan dari langit, lantas kenapa engkau dipanggil sebagai pedang Allah? Maka kemudian Khalid cerita kepada Jarjah, kepada si George. Inna allaha ba'atha fina nabiyahu, fada'ana fanafarna minhu, wa na'ayna anhu jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di tengah-tengah kami seorang nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di tengah-tengah kami nabinya. Fada'ana, kemudian dia menyuruh kepada kami, berdakwah kepada kami, wa nafarna minhu, dan kami menjauhi beliau. Wa na'ayna anhu jami'an, dan kami berupaya untuk menghalang-halangi orang dari beliau alaihi salatu wassalam. Thumma inna ba'dana saddaqahu wa taba'ahu. Kemudian sebagian dari kami membenarkan nabi tersebut dan mengikuti nabi tadi. Wa ba'dana kadzabahu wa ba'adahu. Adapun sebagian yang lain, mereka mendustakan nabi tersebut dan menjauhi nabi tersebut. Fa kuntu fi man kadzabahu wa ba'adahu. Dan aku termasuk orang yang mendustakan dan menjauhi beliau. Ya, jadi tidak mengapa kita menceritakan masa lalu kita yang kelam untuk diambil ibrohnya. Khalid bin Walid, ya, sebelum beliau masuk Islam, beliau berada di pihak kaum musyrikin. Bahkan kalau kita mengingat tragedi Uhud, ya, peran Khalid bin Walid ini cukup besar, ya, dalam memporak-porandakan barisan kaum muslimin ketika itu. Qala thumma inna allaha akhadha biqulubina wa nawasina fahadana bihi wa bayana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mengambil hati-hati kami dan juga menarik ubun-ubun kami. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala menguasai kami, fahadana bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabayakna, kemudian kami pun membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan kesetiaan kami kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala li, maka kemudian Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengatakan, anta sayfun min suyufillah sallahullahu alal musyrikin. Kemudian setelah aku diberikan hidayah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, engkau adalah pedang dari pedang-pedangnya Allah Subhanahu wa taala yang dihunus, ya, yang Allah Subhanahu wa taala hunuskan atas kaum musyrikin, Ya, jadi ini sebab penamaan beliau, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan beliau. Dan ini kembali kepada peristiwa perang Mu'tah. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan kaum muslimin juga untuk melawan orang-orang Romawi, ya, bahkan ini interaksi pertama kaum muslimin dengan pihak Romawi, ya. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam mengirimkan pasukan kemudian berpesan kepada kaum muslimin, ya. Ketika itu pasukan dipimpin oleh Zaid ibn al-Harithah, anak angkat beliau. Beliau, kalau Zaid gugur maka digantikan oleh Ja'far, kalau kemudian Ja'far gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawaha, ya. Kemudian gugur ketiga panglima kaum muslimin, lalu tampillah Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemudian muncullah sayfun min suyufillah, pedang dari pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Kemudian di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin bisa menyelamatkan diri dari gempuran pasukan Romawi. Ya, karena inilah Khalid bin Walid dipanggil sebagai Saifullah. Baik. Ini jawaban Khalid bin Walid terhadap Jarjah. Ya. Wada'a li bin Nasr. Kemudian beliau pun mendoakanku untuk senantiasa mendapatkan kemenangan. Dan inilah kenapa Khalid bin Walid senantiasa mendapatkan kemenangan, karena doa dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau antum lihat, ya, peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu tidak ada satupun yang mengalami kekalahan. 100% beliau menang di medan pertempuran. Ya, salah satu yang menjadi sebab beliau mendapatkan kemenangan adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fasamaitu saifallah, ya, atau fasumitu saifallah bidzalik, maka kemudian aku pun dipanggil sebagai saifullah. Fa ana min asyadil muslimina 'alal musyrikin, dan aku termasuk di antara orang-orang termasuk dalam di antara kaum muslimin yang sikapnya, yang keras sikapnya terhadap kaum musyrikin. Naam. Faqala Jarjah. Ini pertanyaan pertama Jarjah. Kenapa Khalid dipanggil sebagai Saifullah? Faqala Jarjah, ya Khalid. Kemudian Jarjah pun bertanya kembali, ya Khalid. Ya, ila ma tad'un? Ya. Jarjah mengatakan, wahai Khalid, ya, apa yang kalian serukan? Ya, ke mana kalian mengajak kami? Ketika kalian menyeru itu, apa yang kalian serukan? Maka Khalid mengatakan, ila syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wal iqrari bima ja'a bihi min indillah azza wa jal. Maka kata Khalid bin Walid, kami menyeru kepada syahadat la ilaha illallah. Ya, maka ini adalah tujuan diadakannya jihad fisabilillah, untuk menegakkan kalimatullah. Ya, inilah yang menjadi seruan kaum muslimin, mengajak manusia untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Wa ada Muhammad dan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wal iqrari bima ja'a bihi min indillahi azza wa jal, dan mengakui bahwa apa yang beliau bawa berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Jarjah bertanya, faman lam yujibukum, bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi seruan kalian, yang tidak mau mengikuti kalian? Maka Khalid mengatakan, fal jizyatu, ya, wa namna'uhum, maka hendaknya dia membayar jizyah, maka niscaya kami akan mencegah diri kami, mencegah kezaliman dari mereka. Jadi kalau tidak mau masuk Islam, silakan saja, tapi bayar jizyah. Ya, kalau dia sudah bayar jizyah, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari kaum muslimin. Qala fa illam yu'tiha, bagaimana kalau dia tidak mau memberikan jizyah, tidak mau membayar jizyah? Ya, maka nu'dhinuhu bil harb thumma nuqatiluh. Ya, kami akan umumkan peperangan kepadanya, maka kami pun akan memeranginya. Kami akan memeranginya. Jadi sama ya, di momen apapun ya, ketika ditanya apa misi kaum muslimin, ya udah, yang pertama mengajak orang untuk masuk Islam. Kalau mereka tidak mau, maka silakan mereka tetap memegang agama mereka, namun membayar jizyah kepada kaum muslimin. Kalau mereka juga tidak mau membayar jizyah, baru terjadi peperangan. Jadi peperangan itu adalah opsi terakhir. Sekali lagi, peperangan adalah opsi terakhir, bukan opsi yang pertama. Ya, setelah mereka tidak mau untuk masuk Islam dan tidak mau membayar jizyah, baru kemudian dilakukan peperangan kepada mereka. Qala fa ma manzilatu man yujibukum wa yadkhulu fi hadzal amri al-yaum. Ya. Kemudian Jarjah bertanya. Ya, Jarjah ini kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaannya luar biasa cerdas ya. Pertanyaan-pertanyaannya ini sangat signifikan ya, bukan pertanyaan yang remeh. Jarjah bertanya kepada Khalid bin Walid, ya, bagaimana kondisi ya atau kedudukan orang-orang yang menerima dakwah kalian? Ya. Qala manzilatuna wahidah fima iftaradallahu alaina. Ya, syarifuna wa wadiuna wa awaluna wa akhiruna. Maka ya, kedudukan kami satu. Ya, kami memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik dia adalah orang-orang yang terhormat atau orang-orang yang biasa, ya orang-orang yang masuk Islam pertama dengan orang-orang yang masuk Islam ya yang baru masuk Islam. Semuanya punya kewajiban yang sama. Begitu mereka masuk Islam, mereka memiliki kewajiban yang sama. Baik. Kemudian Jarjah bertanya, ya. Faliman dakhala fikumul yaum minal ajr mithlu ma lakum ya minal ajr wadh-dhuhr. Wahai Khalid, apakah orang yang masuk ke dalam Islam, dia akan memperoleh pahala sebagaimana kalian mendapatkan pahala? Qala na'am wa afdal. Maka Khalid mengatakan, iya, bahkan dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian dia bertanya, wa kaifa yusawikum wa qad sabaqtumuhu? Bagaimana mereka bisa menyaingi kalian padahal kalian telah lebih dulu masuk Islam? Maka kemudian Khalid mengatakan, inna dakhalna fi hadzal amr wa bay'ana nabiyana sallallahu alaihi wasallam bahwa hayyun baina adhhurina ya ta'tihi akhbaru sama wa yukhbiruna bil kutub wa yurid al ayat ya wa haqqu liman ra'a ma ra'aina wa sami'a ma sami'na an yuslima wa yubayya. Bagaimana orang yang baru masuk Islam belakangan ini mendapatkan pahala yang besar juga, wahai Khalid? Maka kata Khalid, kami dulu masuk Islam dan kami membaiat Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan beliau masih hidup di tengah-tengah kami, dan ketika itu wahyu itu masih turun ya. Nabi sallallahu alaihi wasalam mengkhabarkan apa yang ada dalam kitab dan kami melihat ayat-ayat yang turun. Nah, wa haqqul liman ra'a ma ra'aina wa sami'a ma sami'na an yuslima wa yubai'a. Maka wajib bagi kami ketika itu, karena wahyu itu ya turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu kami saksikan bagaimana turunnya wahyu tersebut, maka suatu hal yang wajar kalau kami kemudian masuk Islam ya, suatu hal yang wajar kalau kami kemudian membaiat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa innakum antum lam taraw ma ra'aina. Tapi kalian apabila kalian masuk Islam ya, kalian yang masuk Islam belakangan, maka kalian tidak melihat sebagaimana apa yang kami lihat. Walam tasma'u ma sami'na minal ajaib wal hujaj. Dan kalian tidak mendengar apa yang kami dengar ya, berupa perkara-perkara yang ajaib dan juga hujah-hujah yang menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat-mukjizatnya Nabi alaihi salatu wasallam. Faman dakhala fi hadzal amri minkum bihaqiqatin wa niyatin kana afdhala minna. Maka barang siapa di antara kalian ya yang masuk ke dalam Islam dengan sungguh-sungguh, dengan hakikat dan niat yang sungguh-sungguh, kana afdhalu minna, maka tentu kalian lebih utama daripada kami. Tentu kalian lebih utama daripada kami. Ya, kalau para sahabat, jadi beliau ini mencoba untuk menarik Jarjah untuk masuk ke dalam Islam. Wahai Jarjah, dulu kami masuk Islam dalam keadaan Nabi itu masih hidup. Kami melihat mukjizat-mukjizat beliau. Wajar kalau kami masuk Islam. Kalian tidak mendengar, kalian tidak melihat apa yang kami dengar dan kami lihat. Maka ketika kalian masuk Islam, ya dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang tulus, tentu ini lebih afdol daripada ketika kami masuk ke dalam Islam. Faqala Jarjah billah, laqad shadaqtani wa lam tukhadi'ni. Wahai Khalid, apakah engkau telah berkata jujur dan tidak menipuku? Qala billahi laqad shadaqtuk wa inna Allaha waliyyun man sa'alat anhu. Demi Allah, aku telah berkata jujur kepadamu, wahai Jarjah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan dari apa yang kau tanyakan kepadaku. Ya. Fa inda dzalika ya qalaba Jarjah aturs wa mala ma'a Khalid. Maka kemudian setelah mendengar ucapan Khalid Ibn Walid, Jarjah pun membalikkan perisainya, kemudian dia pun menghadap kepada Khalid dan mengatakan, alimnil Islam, wahai Khalid, ajarkan kepadaku Islam. Unduru barakallahu fikum, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati seseorang. Dia datang ke Yarmuk untuk memerangi kaum muslimin, tapi setelah terjadi dialog antara beliau dengan Khalid bin Walid, Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada Jarjah. Ya, oleh karena itu barang siapa yang mampu untuk berdialog dengan orang-orang non-muslim, cobalah berdialog kepada mereka. Apa yang menjadi pertanyaan mereka, coba kita jawab. Ya, mudah-mudahan itu bisa membuka pikiran mereka. Ya, sehingga mereka pun tertarik untuk masuk Islam. Lihat bagaimana jarjah setelah dialognya dengan Khalid bin Walid. Dia mengatakan kepada Khalid, alimnil Islam. Wahai Khalid, ajarkan kepadaku Islam. Famala bihi Khalidun ila fustatihi. Fashanna alaihi kirbatan min ma. Maka Khalid pun membawa jarjah ke kemahnya. Kemudian menyediakan sebuah bejana yang berisi air. Thumma salla bihi rak'atain. Kemudian Khalid pun membimbing jarjah untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Wa hamalatir rum ma'a inqilabihi ila Khalid wa hum yarawna annaha minhu hamlah. Maka kemudian orang-orang ini, para pengawal jarjah, yang melihat jarjah sudah berbalik, ya, mereka pun marah kepada jarjah yang tiba-tiba telah masuk Islam. Fa azalul muslimin an mawaqifihim illa al-muhamiyah alaihim Ikrimah bin Abi Jahal wal Harith bin Hisham. Maka segera kaum muslimin memberikan perlindungan kepada jarjah. Ketika itu langsung dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan al Harith bin Hisham. Jadi pasukan yang sebelumnya mengawal jarjah justru ingin membunuh jarjah yang telah masuk Islam. Faraqiba Khalidun wa jarjah ma'ahu warum khilalal muslimin. Maka kemudian Khalid pun menaiki kudanya bersama jarjah. Dan Rum sedang berhadapan, pasukan Romawi sedang berhadapan dengan kaum muslimin. Ini kejadian terjadi hanya beberapa saat saja ya ikhwan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan hati seorang panglima. Ya, seorang pasukan, seorang pemimpin pasukan. Ya, ketika terjadi dialog antara diri beliau dengan Khalid bin Walid. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah melalui dialog tersebut. Dan dia pun segera berpaling ya untuk berjuang dan berperang bersama kaum muslimin. Baik, ini beberapa peristiwa yang terjadi sebelum berkecamuknya peperangan. Adapun tentang bagaimana dahsyatnya peperangan yang terjadi, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, kita akan lihat bagaimana pergerakan pasukan Romawi, mana di antara pasukan mereka yang bergerak duluan dan mana yang bergerak belakangan, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada pertanyaan yang tentunya yang relevan dalam apa relevan dengan kajian kita, kami persilahkan. Ustaz, apa yang bisa kami terapkan dalam kehidupan saat ini ketika kita meneladani sifat Khalid? Ya, banyak sekali yang bisa kita teladani dari sifat Khalid bin Walid. Ya, bagaimana kepatuhan beliau terhadap perintah Khalifah Amirul Mukminin kepada Khalifah Abu Bakar. Demikian juga nanti ketika datang surat dari Umar yang akan kita bahas juga. Ya, banyak sekali. Kita bisa melihat bagaimana ketaatan Khalid bin Walid kepada pimpinan, ya kepada pimpinan. Demikian juga bagaimana beliau dialog beliau, ya bagaimana dialog beliau dengan jarjah. Kita bisa mengambil pelajaran, ya bagaimana mengajak seseorang ya untuk masuk ke dalam Islam, ya dengan menyampaikan kebenaran kepada mereka dan keberanian Khalid bin Walid, ya Khalid bin Walid, ya ma'ruf dengan keberaniannya. Ya, dengan keberanian yang beliau tidak punya rasa takut, senantiasa berada di barisan terdepan dari kaum muslimin. Maka banyak sekali sifat keteladanan yang bisa kita dapatkan dari Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Baik, cukup. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta kesempatan kepada kita untuk mengkaji kehidupan para salafuna saleh ridwanullah alaihim ajmain. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.